الحمد لله حبيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد القسم الثاني قال حفظه الله تعالى القسم الثاني bagian yang kedua. Yang pertama telah kita lewati kemarin tentang orang yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam hijrahnya untuk Allah dan bukan untuk urusan dunia. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, orang yang juga hijrah tapi bedanya dalam niatan. Kata beliau, "Man kanat hijratuhu li ghairillah." Barang siapa yang hijrah fahijratuhu ila hadha syai' alladhi qasada, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia tuju ini. Ya, walaysa lahu thawabun 'indallahi jalla wa ala. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah jalla wa ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Rasulullah, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, dunia ini banyak, perempuan yang hendak dia nikahi mungkin, harta dagangan yang mungkin dia urusi, piutang yang dia kejar, atau pujian sanjungan yang dia harapkan. Ini semuanya adalah dunia. Jadi dunia ini bukan semata-mata. Orang rela untuk berlapar-lapar diri sampai kurus hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dan sanjungan bahwa dia akan bersyukur. Baik. Bukan harta benda yang dia kejar, tapi pujian, dan pujian termasuk dunia. Baik. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrah untuk dunia yang dia kejar, yang dia hadap, yang dia harapkan, yang dia akan dapati. Ai hajara min baladil kufri ila balil islami wa laysa qasduhu ad-din. Yani pindah dia dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan tujuannya bukan urusan agama, dagang mungkin, atau pekerjaan yang lainnya yang menjadikan dia pindah. Maka dia tidak mendapatkan pahala dari berpindahnya dia dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kalau niatannya niatan duniawiyah, wa innama qasduhu anna biladal muslimina fiha tama' wa fiha dunia, wa fiha tijar, wa fiha maladzat. Dan dia berpindah dari negeri kafir menuju Islam ini karena ada tujuan-tujuan tertentu yang dia inginkan. Seperti misalnya urusan dunia, urusan dagang, atau pengen bersenang-senang. Fahijratuhu lidunia, maka hijrahnya untuk dunia, wa laysat lillahi azza wa jalla. Maka hijrahnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Wala yuktab lahu thawabul muhajir. Dan tidak akan ditulis untuknya pahala orang yang hijrah. Fa'inkanat suratuhu awa'asuh. Suratu amali anahu muhajir. Walaupun nampaknya perbuatan dia adalah perbuatan hijrah. Walakinna nazar lil qasdi wa niyati wa laysa lis surah. Akan tetapi yang ditengok di sini adalah tujuannya, niatannya, dan bukan bentuk amalannya. Barakallahu fikum. Bukan bentuk amalannya semata. Fa idzan taqala min baladil kufri ila balil islami min ajli rafahiyah. Kalau dia berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam untuk bersenang-senang, aw min ajli tamak ad-dunyawiyah, atau dengan tujuan keinginan dunia yang lainnya, awit tijarah, awil aisyir ragad, atau untuk kehidupan yang lebih mapan, fahada la yuktab lahu minal muhajirin. La yuktabu ma'al muhajirin. Maka orang yang seperti ini tidak akan dicatat ia bersama dengan orang-orang yang hijrah. Walaisalahu thawabum bihijratihi, dan tidak dia dapatkan pahala dari hijrahnya itu. Sekedar berpindah. Barakallahu fikum. Jadi amal saleh harus disertai dengan niatan ikhlas. Barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam awi imra'atin yankihuha. Sebagai contoh di sini, orang yang berpindah dari satu negeri, dari negeri-negeri kufur menuju negeri Islam dengan tujuan apa? Urusan dunia, atau perempuan yang akan dia nikahi. Semisal perempuan yang dia nikahi itu hijrah, maka dia pun ikut hijrah untuk menikahi perempuan itu. Kaman hajara min ajli ayyatazawwaja imra'atan ta'allaqa qalbuhu biha. Seperti orang yang hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan yang telah terpaut hatinya dengan perempuan tersebut. Wahyala turiduhu illa idza jaa ila biladiha. Dan perempuan itu tidak menginginkannya kecuali dia datang ke negerinya. Fahiya fi biladil Islam wa huwa muta'allaqun biha. Fahiya fi baladil Islam, perempuan itu di negeri Islam. Wahwa muta'allakum biha, sementara dia sudah terpaut hatinya, sudah jatuh cinta terhadap perempuan itu. Waqalat lahu, dan perempuan itu berkata kepadanya, ana la atazawwajuka fi baladil kufur, aku tidak mau nikah dengan engkau di negeri kafir. Fahajara, akhirnya laki-laki ini pun hijrah meninggalkan negeri kafir tersebut menuju negeri Islam. Li'ajli atayatazawwajaha, dengan tujuan untuk menikahinya. Fahadha laysa lahu thawabul hijrati indallah. Orang yang seperti ini tidak ada pahala hijrah untuknya di sisi Allah. Wa in kanat suratu amalihi hiya suratul hijrah. Walaupun bentuknya ya sama seperti orang-orang yang hijrah lainnya. Walakin lamma kana qasduhu laysa ad-din, akan tetapi ketika tujuannya bukan karena agama. Wa inma qasduhu az-zawaj bil mar'ati, akan tetapi tujuannya adalah perempuan yang Allah wa'ala, maka tidak ditulis, dicatat untuknya pahala di sisi Allah. Wa aflasa min thawabil muhajir, dan dia rugi, luput dari pahala orang-orang yang hijrah. Wallahu jalla wa'ala ya'lamu ma fil qulub, dan Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Bentuknya sama, perbuatannya sama, amalannya sama, tapi yang membedakannya adalah niat. Qala Allah Ta'ala kul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardhi wallahu bikulli syai'in 'alim. Apa kalian yang mau menyampaikan kepada Allah, mau mengajari Allah, mau memberitahu Allah tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardhi, Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apalagi apa yang hanya di dalam hati kalian. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fala ya'lamu ma fil qulubi illallahu 'azza wa jalla, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati kecuali Allah 'azza wa jalla. Amman nas fala ya'lam, adapun manusia tidak mengetahui apa yang ada dalam hati orang lain. Wa niyyatu mahalluha al-qalbu la ya'lamuha illallah, niatan itu tempatnya di dalam kalbu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattalaffudhu biha bid'atun, melafadzkan niat untuk amal-amal yang akan dilakukan itu bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diajarkan demikian juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dia mengatakan usalli nawaitu an usalli arba rakatin apa? Faridatal isya'i arba rakatin ma'muman lillahi ta'ala. Atau yang semisal dengan itu. Dia melafadzkan niat. Tidak pernah, tidak ada satu hadis kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada hadis wala sahih wala dhaif. Barakallahu fiik. Yang mengajarkan tentang melafadzkan niat. Baik. Fala yaqulul muslimu, maka seorang muslim tidak boleh mengatakan ketika dia hendak sholat, nawaitu an usalliya atau nawaitu an ahujja, aku berniat untuk melakukan sholat atau berniat untuk melakukan haji, atau nawaitu an atasaddaqa atau aku berniat untuk bersedekah. Lianna hada bid'ah, karena ini perkara bid'ah. Lianna niyata mahalluhal qalbu, niatan itu tempatnya di kalbu bukan di lisan. Wahia amalun qalbiyun walaysa amala lisan, walaysat amala lisan, Niatan itu adalah amal kalbu dan bukan amal lisan. Wa fil mujaharati biha riya, dan menjaharkannya, melafadzkannya, memperdengarkannya ke orang itu adalah perkara riya. Wa lam yathbut anna ar-rasula talaffala bin niyyati 'inda ma yuridu shalah. Dan tidak sabit, tidak ada satu hadis pun yang menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat ketika hendak melakukan salat. Au yuridu ayya 'amalin minal amal, atau ketika beliau hendak melakukan amal apapun. Baik. Naam ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu fi hajjatil wada', ahrama bi qawli labbaika umratan wa hajjan. Iya, betul ada dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau berihram untuk haji wada'nya, beliau mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Baik. Hadza laysa talaffuzan bin niyyah. Ini bukan melafadzkan niat, wa inna ma huwa talaffuzun bil manwi wa huwa nusukul ladzi yurid. Hal yuridu hajjan, hal yuridu umratan, hal yuridu ayyukrina bainal hajji wal umrah, hal yuridu ayyufrida bil hajji, hal yuridu tamattu'a bil umrati ilal hajji, wa huwa yu'ayyinun nusukal ladzi yuriduhu. Ini bukan melafadzkan niat, tapi ini melafadzkan sesuatu bil manwi, apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Untuk membedakan, karena manasik ini macam-macam. Wa huwa nusukul ladzi yuridu, yani manasik yang akan dia lakukan. Hal yuridu hajjan, apakah Rasul waktu itu atau seseorang hendak melakukan ibadah haji atau hanya menginginkan umrah. Hal yuridu ayyukrina bainal hajji wal umrah, atau dia mau mengkiran, menggandeng antara haji dan umrah dalam satu pelaksanaan. Hal yuridu ayyufrida bil haji, atau hanya menginginkan menyendirikan haji atau menyendirikan atau melakukan tamattu bil umrah ilal haji. Bahwa yu'ayyinun nusukal ladzi yuridu. Di sini Rasulullah menentukan manasik yang hendak beliau lakukan, bukan melafadzkan niat. Walaysal muradu annahu yuntiqu bin niyyah, ay yuntiqu bin niyyah. Bukan maksudnya di sini bahwa Rasulullah melafadzkan niatan. Wa la yaqulu nawaitul hajj. Beliau tidak mengatakan aku meniatkan untuk melakukan ibadah haji. Tapi beliau hanya mengatakan labbaika hajjatan ay umratan wa hajjan. Barakallahu fikum. Bukan beliau mengatakan nawaitu an hajja. Baik. Au nawaitu al-umrata, au nawaitu at-tamattu'a, au nawaitu al-qirana. Wa la yaqulu uridu al-hajja, aku menginginkan haji, au uridu al-umrata. Kalimatun uridu la tajuz. Kalimat uridu, aku pengen dalam pelaksanaan ibadah, itu tidak diperbolehkan. Wa in kanat ba'dul fuqaha yaqulu biha, walaupun sebagian ahli fikih membolehkannya. Walakinna hadza ghalat, akan tetapi ini adalah satu kekeliruan. Wa innamal ladzi warada 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam at-talaffuz bin nusuki fi babit ta'yin lin nusuki alladzi yuridu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan labbaika umratan wa hajjan, ini at-talaffuz bin nusuk, melafadzkan bahwa manasik mana yang beliau akan lakukan, min babit ta'yin, untuk menentukan manasik yang akan beliau lakukan. La min babin nutki bin niyah, bukan dalam bentuk melafadzkan niat. Baik. Maka kalau ada yang mengatakan itu adalah niat, khalas, itu yang Anda lakukan, jangan yang lain. Karena surat beliau tidak mengatakan nawaitu an usalli. Barakallahu fiik. Puasa juga nawaitu an asuma. Atau nawaitu shauma ghadin, bagaimana yang dituntunkan oleh sebagian ustaz di malam-malam Ramadan. Fala yajuzu talaffuzu bin niyyah la inda salati wala inda zakati wala inda ayyi amalin ya'maluhu. Fala yajuzu talaffuz, maka tidak boleh melafadzkan niat. Bukan hanya ketika hendak melakukan salat atau hendak melakukan zakat atau hendak melakukan amal apapun. Bal yu'addihi wala yahtaju ila talaffuz bin niyyah. Kalau melafadzkan niat sebagai satu syarat untuk diterimanya amalan, maka begitu banyak amalan yang dia lakukan tanpa mendapatkan pahala. Ya kan? Begitu dia mau berbuat baik kepada ibunya, dia harus mengatakan nawaitu an abirra ummi. Begitu dia hendak tersenyum kepada saudaranya sebagai suatu kebaikan, maka dia harus melafadzkan niat bahwa dia akan tersenyum kepada saudaranya. ya kan? Baik. Begitu dia hendak menyingkirkan batu dari jalanan yang akan mengganggu orang lain, dia harus melafadzkan niat pada saat itu. Dan seterusnya, yang dia tidak lakukan. Sehingga konsekuensinya begitu banyak amal saleh yang dia tidak dapatkan pahalanya. Wallahul musta'an. Intinya tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. La haula wa la quwwata illa billah. Bal yu'addihi wa la yahtaju ila tarafud bin niyyah. Bahkan dia lakukan amal-amal salih tersebut tanpa harus melafadzkan niat. Innallaha ya'lamu ma fi qalbihi. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam kalbunya. Hatta law qala innahu yanwi wajhallah. Walaupun dia mengatakan bahwa dia meniatkan mencari wajah Allah, wahuwa laisa kadzalik, fallahu ya'lamu ma fi qalbihi. Padahal tidak ada demikian, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam kalbunya. Wala yufiduhu hadzal lafz. Tidak ada faedah untuk dia lafaz ini sama sekali. Fatalafudhu bin niyyah bid'atun, maka melafadzkan niat adalah perkara bid'ah. Li'anna mahallaha al-qalbu, karena tempatnya niat itu di kalbu, dan ini adalah amalan kalbu. Wal jahru biha bid'ah, menjaharkannya adalah perbuatan bid'ah. Wa wa'idan riya, ini juga termasuk riya. Wa hadhihi masalatun muhimmatun jidda, ini perkara yang sangat penting. Li'anna ba'dhan nasi la yazaluna yantiquna bin niyyati 'inda tawaf, karena sebagian orang terus-menerus meniatkan, melafadzkan niat ketika hendak tawaf, ketika hendak sholat, ketika hendak melakukan apapun yang dia inginkan dari amal saleh. Wa hadhihi bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Ini adalah perkara bid'ah yang Allah tidak turunkan padanya hujjah. Wa in kanu yunsibuna ila al-imam Syafi'i, walaupun mereka menisbahkannya atau menyandarkannya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, annahu qala bit talaffudz bin niyyah, bahwa Imam Syafi'i berpendapat tentang bolehnya melafadzkan niat. Ada mardudun min wajhain. Maka pengakuan ini bahwa Imam Syafi'i membolehkan melafadzkan niat ini tertolak dari dua sisi. Pertama, awalan hadza lam yasih anil Imam Syafi'i. Tidak sah bahwa Imam Syafi'i membolehkan melafadzkan niat. Yang kedua, katanya, law sah anil Imam Syafi'i falaysa hujjah. Seandainya pun sahih bahwa Imam Syafi'i mengatakan bolehnya melafadzkan niat, itu bukanlah hujjah. Karena Imam Syafi'i mujtahidun yukhti'u wa yusib. Karena Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid, terkadang benar, terkadang pula salah. Wal hujjatu fi kalamir rasul. Sementara hujjah itu ada pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kalamish Syafi'i wala Ahmad wala Abi Hanifah wala Malik. Hujjah itu bukan di ucapannya Imam Syafi'i, bukan juga di ucapannya Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Imam Malik. Wala yakunul alimi hujjatan illa idza wafaqad dalil, dan tidak akan pernah ucapan imam itu menjadi hujjah kecuali kalau mencocoki dalil. Itu yang kedua. Yang ketiga, alladhi rawa an Syafi'i annahu qala as-salatu laysat ka ghairiha, as-salatu la yadkhulu fiha illa bi dzikrillah. La yudkhalu fiha illa bi dzikrillah. Wal muradu bidzikr takbir. Yang ketiga, bahwa alladhi rawa anis Syafi'i, yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan as-salatu laysat ka ghairiha, bahwa salat itu tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. As-salatu la yudkhalu fiha illa bidzikr, bahwa salat itu tidak boleh kita masuki kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bidzikr at-takbir, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah takbiratul ihram. Pala kullin, apapun dan bagaimanapun, kullu hal, pala kulli halin an-niyatu amalun qalb. Apapun dan bagaimanapun, niatan itu adalah amalnya kalbu, bukan amalannya lisan. Wala yajuzu talaffuzu biha, dan tidak boleh orang melafadzkan niatan. Wallahu ankara alal arabi alladhi qalu amanna. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang Arabi ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Baik, faqala jalla wa ala mukhatiban rasulahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara rasulnya tentang perbuatan Arabi ini yang mengungkapkan keimanannya bahwa dia telah beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belumlah beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah bahwa kami telah berislam. Ya, ini perbuatan dan amalan-amalan Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah iman itu masuk ke dalam kalbu kalian. Ila qawlihi, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apa kalian mau mengajari, mau menyampaikan kepada Allah tentang agama dan keyakinan kalian? Allah Maha tahu apa yang ada dalam kalbu kalian. Allah Subhanahu la yahtaju an tu'limahu an niyyatika bi qaulika ana nawaitu kada. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk engkau menyampaikan kepadanya tentang niatmu dengan engkau mengucapkan ana nawaitu kada, aku meniatkan ini. Wa ana alimtu laka kada, wa ana amiltu laka kada wa kada. Ya Allah, aku telah melakukan ini untuk engkau, ini dan itu. Allahu ya'lamu hadha biduni an tukhbirahu subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui tanpa engkau harus menyampaikan kepada Allah apa yang engkau lakukan. Fa'alika bi islahin niyati wa israrin niyati wa adamat talafudhi biha. Maka yang wajib bagi engkau adalah memperbaiki niat, merahasiakan niat dalam kalbumu dan tidak melafadzkannya. Baik. Wa amma talafudhu inda dhabihil adhiyati falaysa talafudan bin niyah. Adapun melafadzkan sesuatu ketika hendak menyembelih sembelihan kurban, maka ini bukan melafadzkan niat. Tabli anna qawlahu Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dhabaha. Ini bukan melafadzkan niat, barakallahu fik. Allahumma minka walaka, ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau. Dari Muhammad dan umatnya, bismillah, atas nama Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Kemudian dia pun menyembelihnya. Hadza du'aun wa talabun bil manni wa laysa talabun bin niyyah. Baik. Barakallahu fikum. Hadza du'a, ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyembelih. Allahumma minka walaka. Baik. Am Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar thumma dhabaha. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaffuzum bil manwi, dan melafadzkan tentang apa yang diniatkan, bukan melafadzkan niat. Walaysa talaffuzan bin niyyah wa huwa mithlu talaffuzi bin nusuk, ini sama seperti melafadzkan manasik yang hendak dilakukan. Fa idza dhabahat wa idza dhabahta al udhiyata fa innaka tu'ayyinul ladzi qasadtahu. Demikian juga ketika engkau hendak menyembelih, menyembelih untuk apa ini engkau menyembelih? Baik. Barakallahu fikum. Menyembelih karena kafarahkah? Menyembelih karena udhiyahkah? Menyembelih karena hadiyukah? Dan seterusnya. Ainaka tu'ayyinul ladzi qasadtahu. Baik. Maka engkau tu'ayyin, engkau tentukan apa yang engkau tujukan. Hal huwa laka aw liwalidika aw li ahadin. Min ajli tamyizi tu'ayyinul ladzi qasadtahu. Apakah untuk orang tuamu, untuk keluargamu, kau lafadzkan. Atau untuk seseorang, min ajli tamyizi tu'ayyinul ladzi qasadtahu, untuk membedakan, maka engkau menyebutkan siapa yang engkau niatkan untuk mendapatkan bagian dari pahala kurban yang engkau sembelih. Barakallahu fikum. Jadi sama seperti haji, kita tentukan apakah kita meniatkan barakallahu fikum akan melakukan haji kah atau umrah kah atau qiran kah atau ifrad kah dan seterusnya. Karena ini macam-macam yang kita lakukan. Wallahul musta'an. Intinya melafadzkan niat tidaklah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau Anda bersikuku dengan itu adalah niatan, ya sudah. Ketika Anda haji saja Anda melafadzkan ini, dan ketika apa? Ketika Anda menyembelih Anda melafadzkan ini. Selainnya tidak ada. Barakallahu fiik. Allahu al-musta'an. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah dihafal, barakallahu fiik. Hadisnya ini dihafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Insyaallah antum ulangi sampai 40 kali, 50 kali, insyaallah hafal. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.